Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembicaraan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim berkaitan dengan salah satu di antara obat penyakit hati atau obat yang sangat manjur adalah doa. Dan pembahasan kita yang terakhir kemarin bahwa doa itu kasilah seperti pedang atau senjata, di mana faktor kehebatan hasil yang akan didapatkan oleh senjata ini tidak semata-mata bertumpu kepada hebatnya pedang. Tetapi tiga faktor. Satu, pedangnya betul-betul bagus. Yang kedua, orangnya yang memegang pedang ini memang ahli, terampil, dia betul-betul mumpuni. Yang ketiga, tidak ada penghalang dalam penggunaan pedang tersebut. Kalau ini menyatu, maka betul-betul akan sempurna hasil yang didapatkan berkaitan dengan senjata tersebut. Demikian juga doa. Doa ini faktornya adalah orangnya, doanya, dan tersingkirnya atau terhindarnya mawani, penghalang-penghalang. Kalau ini menyatu, tiga hal ini, orangnya berkualitas, doanya berkualitas, dan tidak ada penghalang, maka doa ini pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada perkataan beliau, wahunaka wahahuna sualun masyhurun. Di sini ada pertanyaan yang masyhur, yang sudah sering orang tahu, kenal pertanyaan ini. Wawa annal mat'ubi, ana wawa annal mat'uwabi, ingkana qad kutira lam yakun budda min wuku'ihi, da'a bihil abdu aw lam yad'u. Wa illam yakun qad qutira lam yaqa sawa'un sa'alahu al-abdu aw lam yas'alhu. Ada pertanyaan yang sudah tersebar luas, banyak orang sering dengar, boleh jadi bahwa doa itu jika sudah ditakdirkan, pasti akan terwujud. Orang berdoa atau orang enggak berdoa, kalau perkara itu sudah ditakdirkan, pasti terwujud. Kalau tidak ditakdirkan, tidak akan terjadi. Mau berdoa, mau enggak berdoa, ini adalah sebagian hal yang menjadi pertanyaan ini seseorang. Bukankah sesuatu yang sudah ditakdirkan itu pasti terjadi? Mau doa, mau enggak doa, pasti terjadi. Kalau sudah ditakdirkan orang itu enggak berdoa, ya pasti dapat. Kalau tidak ditakdirkan walaupun dia berdoa, dia nggak akan dapat. Ada beberapa sikap berkaitan dengan pertanyaan ini. Satu, fadhannat ta'ifatun sihat hadza su'al. Yang pertama adalah kelompok orang yang mereka itu membenarkan pertanyaan ini. Bukankah doa itu kalau, bukankah sesuatu itu kalau sudah ditakdirkan, dia akan dapat, mbok ya ndungo, randungo, ya mesti itu. Artinya, rasa ndungo aja ya dapat. Kelompok pertama ini, kelompok yang mereka membenarkan pernyataan tersebut. Maka, patarokat doa. Kelompok ini pun orang-orang yang meninggalkan doa. Rasa ndungo-ndungo. Kalau udah ditakdirkan, ya nanti kan dia dapat. Gak usah doa, gak perlu doa-doa. Doa itu gak perlu. Bersandar aja dengan takdir. Waqalat, dia mengatakan, kelompok ini mengatakan, la fa'idata bihi. Gak ada faedahnya, gak ada gunanya berdoa itu. Karena suatu kalau ditakdirkan, itu pasti dia dapat. Gak perlu doa-doa. Gak usah pakai kesel-kesel berdoa. Kalau udah takdirnya dapat, ya dapat. Maka kata beliau, wahaula ma'a farti jahlim wa dhalalihim mutanaqidun. Fa inna tarda madhabihim yujibu ta'tila jami'il asbab. Kata Al-Imam Al-Qayyim, mereka ini bersama dengan kebodohannya dan kesesatannya, dia akan menghadapi kenyataan hidupnya yang mutanaqidun, berkontradiktif, bertentangan dengan apa yang dia ungkapkan. Karena orang yang mengikuti pendapat seperti ini mengharuskan meninggalkan semua sebab-sebab. Gak perlu melakukan sebab. Karena sesuatu kalau ditakdirkan pasti dia akan dapat. Bagaimana kita membantah orang-orang yang seperti ini? Beliau katakan, fayuqalu li ahadihim. Maka perlu dikatakan kepada mereka ini, in kana sab'un warai qad qudira lak fala buta min wuqu'ihima akalta am lam ta'kul wa illam yuqaddara lam yaqa akalta aw lam ta'kul. Katakan pada orang tersebut, kata beliau, jika lapar dan haus, jika kenyang dan apa terobati dahaganya itu sudah ditakdirkan, maka pasti akan terwujud. Mbok kamu makan, kamu tidak makan, pasti kenyang kalau sudah ditakdirkan kenyang. Kalau tidak ditakdirkan, maka tidak akan terjadi. Kamu makan, kamu enggak makan, ya tidak akan kenyang. Maksudnya, kira-kira ada enggak orang dengan pendapat kalau sudah ditakdirkan kenyang, mbok ya enggak makan saja tetap kenyang. Terus kenyataannya dia makan enggak? Makan. Gak ada orang yang gak makan, ya lapar dia makan. Karena makan itu sebab dia menjadi kenyang. Kalau dia haus, dia pasti akan minum. Karena minum itu sebab untuk dia tidak hilang rasa dahaganya. Maka ini menunjukkan orang yang berpendapat seperti itu enggak perlu ndonga, kalau sudah ditakdirkan itu pasti akan dapat walaupun kamu enggak doa, sehingga enggak perlu repot-repot doa. Sehingga dia tinggalkan doa. Sama dengan hal seperti ini akan dia dapatkan kenyataan dalam kehidupan dia yang pasti kontradiktif, bertentangan. Wong nyatane dia juga kalau lapar makan, kalau dia haus dia minum. Artinya dia melakukan sebab-sebab. Harusnya kalau dia pendapatnya kayak gitu tadi, semua sebab itu dihilangkan, enggak berlaku bagi dia. Sehingga dia pengen kenyang ya enggak perlu makan, dia pengen hilang dahaganya enggak perlu haus. Yang penting dia bersandar kepada takdir tersebut. Tapi kenyataannya enggak. Wa in kanal waladu uddiralak falabudda minhu. Kalau punya anak itu sudah ditakdirkan bagimu, maka pasti akan punya anak. Wa ta'ta zaujah wal ammah aw lam tata. Baik kamu itu menggauli istri atau budak atau tidak menggauli, kalau sudah ditakdirkan punya anak ya pasti akan dapat anak. Wa illam yuqaddar lam yakun. Kalau enggak ditakdirkan ya tidak akan punya anak. Fala hajata ila tasawwud wa tasarri, maka tidak butuh kawin, tidak butuh menikahi, tidak butuh menjimai istri, tidak butuh menjimai yaitu budak. Kenyataannya, ya enggak begitu. Memang orang ditakdirkan Allah punya anak itu pasti punya anak, enggak punya anak, enggak akan punya anak. Tapi, mesti harus mengambil sebab. Kalau mau punya anak, ya kawin dulu, nikah dulu, kemudian dia jima dengan istrinya, atau menjimai itu budaknya. Mesti tetap harus melakukan sebab. Sehingga orang yang mereka itu mengatakan bahwasanya kalau sudah ditakdirkan maka pasti akan terjadi walaupun kamu tidak perlu dan kamu tidak perlu untuk melakukan sebab-sebab terjadinya apa yang ditakdirkan tersebut, ini adalah bertentangan dengan kenyataan yang dialami dalam kehidupan dia sendiri. Dan begitu seterusnya kata beliau. Bal yaqulu hadza aqlun aw adami. Apakah ada orang yang berakal atau anak Adam yang dia mengatakan seperti ini, berpendapat seperti ini? Enggak akan ada. Kenyataannya pasti semuanya itu, kalau pengen punya anak ya kawin dulu, kalau pengen kenyang ya makan, kalau pengen hilang dahaganya ya dia minum. Itu mesti mengambil sebab-sebab kenyataan hidup seperti itu. Sehingga sangkaan dia atau teori dia tentang pernyataan tersebut adalah batil. Bal al hayawanul bahimu mafthurun ala mubasaratil asbab allati biha qawamuhu wa hayatuhu. Bahkan binatang itu difitrahkan oleh Allah SWT melakukan sebab-sebab yang akan bisa mewujudkan apa yang menjadi proses dalam kehidupannya itu. Ya binatang kalau mau kenyang ya makan, kalau mau punya anak ya dia kawin dengan binatang dengan betinanya, kalau mau hilang hausnya ya dia minum, itu binatang terfitrahkan begitu. Maka orang yang mereka punya pendapat yang seperti tadi, itu lebih rendah daripada binatang. Maka hal hayawanat aqalu wa afham min ha'ula illadina hum kal'an'am balhum adhallu sabila. Maka binatang-binatang itu lebih berakal dan lebih faham dibandingkan dengan orang-orang yang mereka berpendapat seperti tadi. Mereka ini kal'an'am balhum adhallu sabila, bahkan lebih rendah daripada ya ini binatang ternak. Ini yang pertama. Watakayus ba'dihim. Ada lagi orang yang merasa sok lebih pinter atau sok cerdas. Mereka mengatakan al-istighalu bid-du'a min babi ta'abbudil makh. Menyibukkan dengan doa itu hanya semata-mata ibadah. Hanya ibadah semata-mata. Bukan sebab terkabulnya, bukan sebab dia akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Yusibullahu alihi da'i, Allah akan memberikan pahala kepada orang yang berdoa ini. Min ghairi ayyakuna law ta'thir fil matlub biwajihin ma. Tanpa doa ini sama sekali tidak ada pengaruhnya dengan apa yang dia inginkan dari sisi manapun. Jadi pendapat yang ini, dia mengatakan bahwa doa itu juga bukan merupakan sebab. Tapi doa itu semata-mata hanya bentuk ibadah yang akan diberikan pahala oleh Allah SWT. Doa itu enggak berdampak apapun dengan apa yang dia inginkan atau yang dia cari. Wala farqa inda hadzal qayyis baina du'a wa bainal imsak anhu bil qalbi wal lisan fi ta'thiri fi husulil matlub. Menurut orang tadi, tidak ada bedanya antara dia berdoa dengan tidak berdoa. Antara dia menahan dirinya dari doa, tidak berdoa dengan orang yang mereka menggerakkan dengan amal-amal doa. Itu enggak akan berdampak sama sekali, enggak akan berpengaruh, enggak berdampak dengan apa yang dia inginkan. Sehingga, wartibatu doa indahum bihi kartibati sukut wala farqa. Sehingga hubungan doa dengan apa yang dia dapatkan itu, bagi mereka seperti, ya ini, doa atau diem sama aja, itu enggak ada dampaknya sama sekali dengan apa yang dia dapatkan. Doa itu semata-mata ibadah. Allah akan memberikan pahala, tetapi enggak ada dampaknya dengan apa yang dia cari, yang dia dapatkan. Ini juga tentunya adalah ini pendapat yang aneh, ungkapan yang aneh. Doa tidak berdampak sama sekali dengan apa yang akan dia cari atau yang dia dapatkan. Doa itu semata-mata hanya ibadah saja yang Allah akan berikan pahala. Tapi enggak ada kaitannya dengan apa yang akan dia peroleh dari hal-hal yang dia inginkan. Waqalat ta'ifatun ukhra aqyas min ha'ula. Ada lagi kelompok yang merasa lebih cerdas lagi. Artinya lebih sombong lagi, lebih cerdas lagi menurut mereka dibandingkan dengan yang kedua tadi itu. Apa? Bal addu'a'u alamatul mujarradatun nasabahallahu subhanahu amaratan ala qada'il hajah. Doa itu hanya semata-mata alamat kalau Allah akan memberikan kepada seseorang ini apa yang ini mereka akan dapatkan. Doa itu bukan sebab dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi doa itu hanya semata-mata alamat bahwa Allah akan memberikan apa yang ini akan diperolehnya. Sehingga juga enggak ada kaitannya antara doa dengan terpenuhinya kebutuhan dia, bukan sebab akibat, tapi doanya semata-mata yakni alamat. Famata wufiqal abdu lid-du'a kana dalika alamatun law wa amaratun ala anna hajatahu qad qudiyat. Kapan seorang hamba itu dia diberikan taufik untuk berdoa, maka doanya itu merupakan alamat bahwa kebutuhan dia akan ditunaikan oleh Allah Ta'ala. Tapi doa bukan merupakan sebab, hanya merupakan alamat. Wahada kama idza ra'aina ghaiman aswada baridan fi zamanis syita Fa inna dalika dalilun wa alamatun ala annahu yumtar. Seperti ketika kita melihat adanya mendung hitam yang dingin di musim dingin, maka keberadaan mendung itu alamat ini akan diberikan Allah, yaitu hujan. Intinya menjelaskan bahwasanya tidak ada kaitan antara doa dengan apa yang dia peroleh. Oh, doa itu sekedar merupakan alamat ketika Allah akan memberikan sesuatu kepada ini seseorang. Perkataan ini semuanya yang jelas, itu tidak akan membuat orang semangat untuk berdoa. Tidak akan membuat orang kemudian berpikir kalau dia ingin sesuatu kepada Allah itu mesti dia berdoa. Padahal dalam kedudukan syariat agama kita, doa ini adalah kunci. Kunci untuk bisa kita mendapatkan segala apa yang akan kita inginkan dari semua kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan itu biadilah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan biadikal khair, di tanganmu ya Allah segala kebaikan. Dan orang tidak akan bisa melakukan sebuah kebaikan kalau tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak diberikan taufik oleh Allah ke masjid, dia tidak akan melangkahkan kakinya ke masjid. Orang kalau tidak diberikan Allah taufik untuk membaca Quran, tidak akan dia punya semangat untuk baca Quran, membuka mushaf dan membaca Quran. Orang kalau tidak Allah berikan ini taufik berzikir, dia akan sangat berat menggerakkan lisannya untuk dia berzikir. Sedangkan pemberian Allah Subhanahu wa taala itu di antara kuncinya adalah bagaimana hamba mengetuk pintu Allah agar Allah memberikan kepada dia. Maka dikatakan oleh Islam, ad-du'a miftahul khair. Doa itu adalah kunci kebaikan. Kunci kebaikan. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan, kuncinya adalah doa. Jangan pernah tinggalkan doa. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita hampir semua amaliah yang kita lakukan dari kita mau tidur sampai nanti kita mau tidur lagi, itu full dengan zikir dan doa. Dengan zikir dan doa. Bangun tidur, mau tidur, doanya gimana? Mau tidur, doanya gimana? Allahumma. Iya. Doa. Bangun tidur, bagaimana? Iya, terus mau ke WC bagaimana? Keluar WC bagaimana? Semuanya ada doanya. Mau tidur, bangun tidur, mau ke WC, keluar WC, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid. Semuanya Nabi ajarkan doa dan zikirnya. Yang menunjukkan bagaimana betul-betul hamba ini supaya betul-betul menjadi hamba yang senantiasa merasa menggantungkan diri dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengajarkan walaupun dalam urusan yang sekecil-kecilnya dan sangat erat antara doa dengan terpenuhinya kebutuhan yang merupakan sebab akibat walaupun sebab bukan merupakan penentu, tetapi penentunya adalah Allah, tapi Allah menjadikan doa itu merupakan sebab untuk didapatkannya semua yang kita inginkan. Maka diperintahkan Allah, ud'uni astajib lakum. berdoalah kalian, pasti akan aku kabulkan. Kalau mereka mengatakan, wahgata, wahakada, hukmu ta'at ma'al thawab, wal kufru wal ma'asi ma'al iqab, hiya amaratun mahdhah liqu'i thawab wal iqab, la annaha asbabun lah. Orang ini juga ketika bicara tentang berbagai macam ketaatan dan pahala, kekafiran, maksiat dan hukuman, itu bukan hubungan sebab akibat, itu hanya sekedar alamat saja, bukan merupakan sebab-sebab. Sebab dia taat lalu Allah berikan pahala, sebab dia maksiat lalu Allah berikan hukuman, enggak, bukan sebab akibat seperti itu, kata dia. Itu sekedar hanya ini alamat saja. Wahakata indahum al-qasru ma'al inkisar. Demikian pula bagi mereka itu antara terpecah-pecah dan terpecahkan. Gelas ini, kalau sudah ditakdirkan pecah, mbok yang enggak dipecahkan pokoknya pecah sendiri. Enggak ada hubungan antara pecah dan memecahkan. Antara pecah dan memecahkan. Wal harik mal ihraq, antara terbakar dengan ini, antara ini terbakar dengan membakar. Gak ada hubungannya antara terbunuh dengan membunuh. Intinya bukan hubungan sebab akibat. Laisa syai'un min dalika sababan al-battah, sama sekali bukan merupakan sebab. Terbakar bukan sebab karena dibakar. Pecah bukan karena sebab karena dipecahkan. Gak ada hubungannya antara keduanya itu. Pecah adalah takdir Allah Ta'ala, terbakar takdir Allah SWT, dan bukan dengan sebab karena dipecahkan, bukan karena dibakar. Lar ini walartibat baina wa baina ma yatarattab ali illa mujaratal iqtiran al-adhi. Gak ada hubungan antara pecah dan memecahkan, itu hanya sekedar ini gandengan yang merupakan kebiasaan, la ta'thir li as-sababi, yang tidak ada dampaknya sama sekali. Ya, teori intinya teori ruwet dan susah untuk dia untuk difahami. Wa khalafu bidzalika al-his wal aql wasyar wal fitrah. Ini tentu bertentangan atau menyelisihi dengan kenyataan, dengan akal, dengan syar'i, dengan fitrah. Ya, kenyataannya pecah itu karena dipecahkan. Kenyataannya terbakar itu karena ada yang membakar. Itu sangat erat, tidak ada hubungan sebab dan akibat. Sebab dia membakar, maka terbakar. Sebab dia memecah, maka gelas itu pecah, dan seterusnya. Akal juga mengatakan demikian. Syariat juga mengatakan demikian. Fitrah juga mengatakan demikian. Maka orang memiliki pendapat seperti tadi itu menyelisihi yaitu kenyataan, menyelisihi akal, menyelisihi syar'i, menyelisihi fitrah, wasairu tawaifil uqala, bahkan akan ini menyelisihi semua orang-orang yang berakal, bal adhaqu alihim al-uqala, bahkan orang berakal akan ngetawain teori orang yang mengatakan seperti tadi, enggak ada hubungan sebab akibat. Pecah dia bukan pecahnya bukan karena sebab dipecahkan, terbakarnya bukan karena sebab dibakar. Mboh, yang jelas orang nggak akan bisa menerima ini omongan-omongan dan teori yang seperti itu. Wasawabu, yang benar kata beliau, annahahuna qisman tsalitsan, yang benar adalah di sini ada kelompok yang ketiga. Ghairu ma dzakarahu sa'il, yang tidak disebutkan oleh penanya tersebut. Wa huwa anna hadzal maktur qudira bi asbabin. Bahwa apa yang ditakdirkan ini ditakdirkan dengan sebab. Walaupun yang menentukan bukan sebab, tapi Allah mentakdirkan segala sesuatu itu dengan sebab. Takdir punya anak itu sebabnya adalah kawin, nikah. Takdir kenyang itu sebabnya adalah makan. Takdir lapar, takdir apa? haus, takdir hilangnya haus itu sebabnya adalah minum. Itu hubungan sebab akibat yang takdirkan, walaupun sebab itu tidak menentukan hasil. Yang menentukan hasil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga walaupun kita ini wajib untuk melakukan sebab, tidak boleh kita bersandar kepada sebab, karena yang menentukan itu, yang menentukan hasil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tauhidnya di situ. Syariatnya, wajib kita untuk ahdul asbab, mengambil sebab. Ini adalah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hasil yang menentukan Allah bukan sebab, maka kita tidak boleh bersandar kepada sebab, bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika nanti mendapatkan hasil apapun, dia mengembalikan kepada Allah, ini yang menentukan Allah, sehingga hatinya bisa tenang, hatinya akan bisa ridha, bisa menerima kenyataan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab yang dia lakukan tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Karena Allah adalah asyakur, zat yang mensyukuri setiap perbuatan hamba, sekecil apapun yang telah dilakukan hamba dalam rangka beriman dan taat kepada Allah, tidak ada yang disia-siakan Allah Ta'ala. Sehingga hamba akan memiliki semangat dia untuk melakukan sebab-sebab dengan tanpa bersandar kepada sebab tersebut. Wa min asbabihi ad-du'a'u. Beliau katakan, dan di antara sebab-sebab itu untuk terwujudnya segala sesuatu yang kita cari adalah dengan doa. Sebab itu salah satu di antara cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi sebab itu bukan penentu satu-satunya. Bukan penentu, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falam yakdir mujarradan an sababihi. Dan bukan semata-mata ditakdirkan dengan sebab itu, walakin kudira bisababi, tapi satu ditakdirkan diantaranya dengan sebab. Artinya, terwujudnya suatu itu bukan semata-mata dengan sebab, tapi sebab itu takdir yang Allah jadikan syariat untuk kita lakukan, adapun yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Famata atal abdu bisababi waqa'al maqdur. Kapan seorang hamba itu melakukan sebab, maka akan terjadi apa yang ditakdirkan. Wa mata lam ya'ti bisababi intafal maqdur. Kalau dia tidak melakukan sebab, maka tidak akan terjadi yang ditakdirkan. Wa hadza kama qutira sab'u warai bil aqli wasyarab. Wa qudiral walad bil wati wa qudira husulil zar'i bil butur bil batri wa qudira khuruju nafsil hayawan bidabhi wa kadawada wa kadzalika qudira duhulul jannah bil a'mali wa duhulin nar bil a'mali. Maka beliau katakan, kapan saja hamba ini melakukan sebab, maka akan terwujud yang ditakdirkan. Kapan tidak melakukan sebab, tidak akan terwujud yang ditakdirkan. Saha ini seperti takdir kenyang dan takdir hilangnya dahaga. Itu dengan sebab dia makan dan minum. Ditakdirkan punya anak, itu dengan sebab dia menjimai, yaitu istrinya. Nikah dulu, kemudian menjimai istrinya. Sehingga terjadi atau terwujud takdir anak. Demikian pula tanaman yang diharapkan tumbuh karena dia dengan sebab menyebar benih sehingga tumbuh, ini tanaman yang ya harapkan. Demikian pula ditakdirkannya dengan sebab disembelih sehingga rohnya keluar, sebagaimana pula ditakdirkannya orang masuk surga itu dengan amal-amal, demikian pula ditakdirkannya masuk neraka itu dengan amal-amal. Wa hadzal qismu huwa al-haq, inilah yang benar. Poin ini, pendapat inilah yang benar, yang sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan fitrah, sesuai dengan akal, sesuai dengan syariat. Kenyataannya begitu. Orang kalau pengen makan atau orang pengen kenyang, ya makan. Kalau enggak mangan ya lapar terus. Ini kenyataan yang enggak bisa diingkari. Kalau pengin hilang hausnya ya minum. Itu kenyataan. Kalau pengin punya anak ya nikah dulu, kemudian jima, kemudian baru Allah akan kasih anak. Itu sebab-sebab yang Allah memang kehendaki. Yang Allah takdirkan ya nikah dulu, kemudian jima, kemudian baru Allah akan kasih anak. Itu sebab-sebab yang Allah memang kehendaki. Yang Allah takdirkan, sesuatu ditakdirkan dengan sebab. Fitrah manusia begitu, enggak bisa menerima. Ada akibat, ada sebab. Anak kecil, ada orang, itu dia leno, terus dikeplak dari belakang, plek, atau dijotos, plek, menyunyu. Terus dibilangi, kok nangis sampai ada ngeplak saya, Rano menyunyu Dewi. Enggak, anak kecil pun enggak mau terima. Ono mesti ada yang ngeplak, mosok menyunyu enggak ada yang ngeplak. Sebab dikeplak kemudian dia menyunyu. Itu anak kecil pun fitrahannya jalan. Demikian pula akal manusia. Adanya sesuatu, ini sebabnya ada yang mengadakan. Adanya alam jagat raya seperti ini pasti ada yang mengadakan. Ada ini penyebabnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang ateis sok-sokan dia ini ingin menunjukkan tentang benarnya sikap ateisnya dia, bahwasanya alam semesta ini ada yang menciptakannya. Kata dia juga, saya juga bisa kedukutnya berapa? Enggak tahu. Lanang wedoknya berapa? Enggak tahu, apalagi. Menunjukkan dia adalah orang sekedar ingin menutupi kesatannya saja. Kalau Allah tahu, hari ini jam sekarang daun kering yang jatuh dari pohon sak dunia berapa, itu Allah tahu. Karena memang Allah yang menciptakan. Di sini intinya bahwasanya terjadinya segala sesuatu itu diantaranya dengan sebab akibat. Walaupun sebab itu bukan penentu yakni segalanya. Tapi yang menentukan adalah Allah SWT. Tapi Allah menjadikan syariatnya akibat itu terjadi karena sebab. Sehingga wajib kita untuk melakukan sebab, tapi tidak boleh kita bersandar kepada sebab. وَهَذَا الْقِسْمُ هُوَ الْحَقْ. Inilah kelompok yang benar. وَهُوَ الَّذِي هُرِمَهُ السَّائِلْ وَلَمْ يُوَفَقْ لَهْ. Ini yang penanya tadi, dia tidak diberikan taufik untuk bertanya yang benar. Artinya, dia kelewat dari pertanyaan yang benar. Intinya inilah pernyataan tentang ini takdir yang benar, hubungan antara doa dengan takdir, bahwasanya seperti hubungan antara sebab dan akibat, dan dua-duanya merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan bagaimana kita menanggapi perkataan seorang yang mengatakan jangan terlalu percaya perkataan orang walaupun dia ustaz. Emang siapa yang memberikan gelar seorang itu ustaz? Ya betul. Jangan terlalu percaya pada orang walaupun dia ustaz. Ya betul. Ustaz apalagi sekarang macam-macam. Ada ustaz. Ya betul. Jangan terlalu percaya pada orang walaupun dia ustaz. Ya betul. Ustaz apalagi sekarang macam-macam. Ada ustaz. Syiah, ada ustaz yang ustaz syiah, pembohong, ada ustaz yang ngawur, hanya asal ngawur, ada ustaz tidak berilmu, ada ustaz-ustadan, macam-macam, betul. Yang harus kita ingat bahwasanya, ya orang dikenal itu dengan kebenaran yang dia tampilkan, atau kalau menilai orang itu benar atau enggak, maka dikatakan arifil haqqa, kenalilah al-haq, kebenaran, kamu akan mengenal ya ini pembawanya. Orangnya benar atau enggak itu akan ketahuan kalau Anda tahu yang benar, sehingga orang ini benar atau salah. Makanya yang penting bekalnya adalah harus paham tentang hakikat kebenaran. Kebenaran itu apa? Al-Quran, As-Sunnah, kemudian sebagaimana yang difahami oleh para sahabat dan imam-imam ahlus sunnah yang mengikuti jejaknya para sahabat. Itu patokan al-haq. Al-haqqu min rabbikum. Kenalilah al-haq, Anda akan kenali orangnya. Walaupun ustaz ceramahnya pintar dan bagus dan memukul, tapi ndobos tok banyak, sangat banyak gelarnya ustaz. Walaupun ustaz kemudian ngawur di dalam memberikan penilaian pada orang, banyak tanpa data dan fakta, banyak gelarnya kiai, walaupun kiai khos sekalipun, banyak gelarnya wali bahkan, tapi khurafat tok, banyak. Betul, maksudnya jangan percaya, jangan terlalu percaya perkataan orang walaupun dia ustaz, ya betul. Tapi maksudnya ini bukan untuk melecehkan ini ustaz. Yang penting antum harus tahu hakikat kebenaran. Sehingga akan tahu siapa orang yang berbicara ini benar atau enggak, itu akan ketahuan. Bukan dalam rangka kemudian menyamakan antara ustaz dengan tidak ustaz. Berbeda. Yang penting Anda harus punya bekal untuk menilai apakah orang ini perkataannya benar atau enggak benar. Itu Anda kalau punya bekal yakni ilmu yang hak akan ketahuan. Walaupun pakai sorban, jubah, jenggotnya semeter, kemudian orator, Tapi kalau enggak ada ilmunya ya akan dobos tok. Doa sebagai alamat maksudnya apa? Maksudnya tadi, beliau ingin terangkat tadi, doa bukan sebagai sebab untuk terwujudnya suatu, tapi